Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah, bab yang ketujuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulul imamun nawawi rahimahullahu ta'ala, babun fil fitnati allati tamujuka mawjil bahar. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan Sahih Muslim membuatkan bunyi bab yang ketujuh ini dengan perkataannya, bab fil fitnati allati tamuju kamaujil bahar, tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Ya, fitnah yang bergelombang seperti gelombang di laut. Mungkin kita mengetahui bagaimana bentuk atau bagaimana kondisi keadaan gelombang di lautan. Ada kalanya gelombang di laut menidurkan, ya, menidurkan karena tidak besar, mengombang-ambing bahtera atau kapal sampan yang ada di permukaannya, dan ada kalanya gelombang di lautan menenggelamkan, memecahkan apapun yang dihantamnya. Begitulah kira-kira gelombang-gelombang fitnah yang menghantam umat manusia, terutama kaum muslimin di akhir zaman. Nabi SAW mencontohkan atau mengumpamakan bagaimana hantaman-hantaman fitnah terhadap kaum muslimin, terhadap tubuh umat ini, dengan hantaman-hantaman gelombang di lautan. Ya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 7220. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Muhammad ibn al-Ala' Abu Kurayb جميعا عن أبي معاوية قال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال فقلت أنا. قال إنك لجريء. وكيف قال؟ قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غر الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال Umar. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab fitnah yang bergelombang laksana gelombang air laut adalah hadis Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala an sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Hudzaifah bercerita. Ya, ia bercerita sebelum membawakan hadis. Jadi hadis ini disampaikan oleh beliau ada sebabnya. Ya, hadis ini dibawakan oleh Hudzaifah disebabkan oleh sebuah peristiwa. Kata beliau bercerita, "Kunna 'inda Umar." Ya. "Kunna 'inda Umar." Suatu ketika kami bersama Umar. Ya, bersama Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amirul mu'minin, adalah pelanjut dari penerus Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhuma, melanjutkan tugas Abu Bakar As-Siddiq dalam mengemban amanah mengayomi umat, mengurusi umat setelah Nabi meninggal dunia, dilanjutkan oleh khalifatu Rasulullah, pelanjut Nabi yaitu Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar meninggal dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa khalifah Umar inilah peristiwa ini terjadi. Ya. Maksudnya penyebab munculnya hadis ini disampaikan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman. Suatu ketika kami bersama Umar. Ya. Faqal, lalu Umar bertanya, "Ayyukum yahfadhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qal?" Siapa di antara kalian yang menghafal, ya, hadis Rasulullah sallallahu tentang fitnah seperti yang ia ucapkan? Maksudnya menghafal lafaznya. Ya, menghafal lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Hudzaifah, qultu, saya berkata, ana, saya, maksudnya dia yang menghafal atau dia yang hafal. Qala, kata Umar, innaka lajari, sesungguhnya engkau benar-benar berani. Ya, innaka lajari. Dan ini yang pertama, kama qal, kata-kata kama qal tadi, yang saya pahami bila mana yang mengatakan ini adalah Umar, adanya keutamaan, menunjukkan keutamaan hafalan. Ya, menghafal lafaz-lafaz atau nas-nas syariat. Karena Umar bertanya siapa yang menghafal hadis tentang fitnah dengan lafaz yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata innaka lajari. Ini adalah reaksi dari Umar atau apresiasi, maksudnya apresiasi dari Umar untuk keberanian Hudzaifah dengan mengatakan engkau benar-benar berani. Dan ini yang memang dituntun oleh agama kita, bila mana engkau memiliki pengetahuan, memiliki apa yang ditanyakan, sampaikan. Ya, seperti yang dia ungkapkan kepada anaknya Ibnu Umar di saat Nabi SAW bertanya, inna minasyajari syajaratun la taskutu waraquha, sungguhnya di antara pohon-pohon itu ada sebuah pohon yang tidak akan jatuh daun-daunnya. Disebutkan keutamaan-keutamaan pohon ini oleh Nabi, menanyakan kepada para sahabat apa itu pohon. Ya, apa nama pohon tersebut? Para sahabat menjawab dengan jawaban-jawaban yang umum, pohon-pohon yang tumbuh di lembah dan yang lain-lainnya. Ketika tidak ada yang menjawab dengan jawaban yang benar, Nabi SAW memberikan jawaban yang benar, yaitu pohon kurma. Ibnu Umar setelah kejadian menjumpai ayahnya Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Umar? Sesungguhnya saya mengetahui jawaban itu. Sesungguhnya saya tahu jawaban tersebut dan saya ingin menjawabnya saat itu, tetapi karena merasa bahwa saya anak-anak, ya, anak-anak, kemudian juga menghormati kedudukan para sahabat yang sudah tua-tua, bisa jadi ketika yang lain tidak bisa menjawab, yang menjawab jawabannya tidak benar, tiba-tiba ada muncul anak kecil yang jawabannya benar. Kira-kira yang tua-tua merasa apa? Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Ibnu Umar untuk menjawab saat itu. Yang pertama karena usianya, kemudian yang kedua menjaga kedudukan para sahabat yang sudah tua-tua, termasuk ayahnya di sana. Abu Bakar juga ada di situ. Makanya dia tidak menjawab. Ketika dia sampaikan kepada ayahnya Umar bahwa dia tahu jawabannya, kemudian dia tidak menjawab lantaran atau sebab yang tadi, maka Umar mengatakan, ini yang kita inginkan. Kata Umar, la angkulta zaka, jika engkau mengatakan atau menjawab jawaban yang tadi, itu lebih baik bagi saya daripada ini dan ini. Maksudnya disebutkan yang berharga, yang layak, barang-barang berharga atau sesuatu yang mulia di dunia ini. Kata Umar, engkau menjawab itu lebih saya sukai daripada ini dan itu. Ini menunjukkan bagaimana Umar melatih anaknya untuk berani, ya, berani untuk melakukan sesuatu yang ia sukai atau yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam perkataannya ini, ketika dia bertanya, ternyata tidak ada yang menjawab, atau tiba-tiba Hudzaifah bin Yaman dengan beraninya mengatakan saya, ini sangat menyukai atau sangat disukai oleh Umar bin Khattab, sehingga dia mengatakan innaka lajari, sesungguhnya engkau seorang yang pemberani. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa kaifa qala innaka lajari wa kaifa. Ya. Bagaimana? Maksudnya tentang hadis yang dia hafal tersebut. Qala qultu qala indak mana maratan qala innaka lajari'un wa kaifa qala qala kaza wa kaifa qala ma wa kaifa qala. Bagaimana Nabi mengungkapkan hadis yang kamu hafal tersebut? Nah, ini juga berkenaan dengan kama qal, siapa yang menghafal sesuai dengan yang diucapkan Nabi, memberikan perhatian kepada menghafal lafaz, karena ini memang modal atau kunci pertama dalam ilmu. Saya teringat ungkapan para ulama terkait dengan menghafal lafaz ini. Mereka mengatakan, man hafizan mutun hazal funun. Siapa yang berhasil atau menghafal matan-matan, yaitu kaedah-kaedah ilmiah, kaedah-kaedah ilmu karya-karya para ulama yang menyusun ilmu, baik itu dari berbagai bidang, dari bidang akidah, ada karya-karya para ulama yang dahulu, karena bahasa atau ungkapan para ulama dahulu singkat sehingga mudah dihafal. Ya. Ulama-ulama dahulu ketika mengarang kitab sangat singkat. Saya tahu sebuah akidah yang dikarang oleh Tahawi itu hanya beberapa lembar saja, tetapi ketika disyarahkan membutuhkan 2 jilid. Ya. Bahkan banyak karang-karang para ulama yang dihafal, ya, dan mereka justru menyusunnya dalam bentuk bait-bait syair. Ya. Seperti dalam ilmu nahwu, Alfiyatu bin Malik. Jadi kaedah-kaedah ilmu nahwu, ilmu sarf, itu disimpulkan oleh Ibnu Malik dalam bait-bait syair. Begitu juga dalam ilmu hadis. Ya. Alfiyatul Iraqi, seribuan bait syair yang berhubungan dengan ilmu hadis. Jadi para ulama dahulu menyusun ilmu ini dengan sesingkat-singkatnya untuk bisa dikuasai atau dihafal. Dan ini yang mungkin juga diharapkan oleh Umar Khattab ketika bertanya, siapa di antara kalian yang menghafal hadis fitnah sesuai dengan yang diucapkan oleh Nabi. Ya. Karena memang dalam periwayatan hadis tidak seperti mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Al-Quran kan mesti sesuai dengan lafaznya, tidak boleh dibaca Al-Quran itu dengan makna. Karena lafaznya itu yang diambil ya, dengan talaqqi. Sementara hadis, para ulama menjelaskan bahwa bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Ya, dengan banyak persyaratan-persyaratannya, tetapi intinya boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Tidak mesti terfokus kepada lafaz, tetapi mereka juga memprioritaskan hafalan lafaz. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar di sini, siapa yang menghafal lafaz hadis tentang fitnah seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, maka dengan beraninya Hudzaifah menjawab, saya. Kemudian Umar bertanya, bagaimana Nabi mengatakan? Bukan mengatakan bagaimana hadisnya, tetapi bagaimana Nabi mengatakannya. Jadi memang lafaz yang diucapkan oleh Nabi itu yang diminta oleh Umar bin Khattab. Kemudian Hudzaifah menjawab, qala qultu. Hudzaifah berkata, saya menjawab. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengar. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi lafaz yang akan dia ucapkan itu benar-benar didengarnya dari Nabi SAW dengan telinganya. Ya. Nabi bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ujian yang menimpa seseorang ya, pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya, jiwanya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, ya, ujian yang menimpa seseorang pada hal-hal tersebut. Mungkin bisa jadi karena menimpa musibah yang menimpa, atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh mereka. Ya, pelanggaran dosa, kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh mereka terhadapnya. Ini juga termasuk makna fitnah yang menimpa seseorang dari sisi atau dari arah istrinya, dari arah dari sisi hartanya, dari sisi jiwanya, dirinya sendiri, dari anak-anaknya, dari tetangganya. Ya. Kata Hudzaifah, Nabi mengatakan yukaffiruha, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari unsur-unsur tadi yang menimpa seseorang itu bisa dihapus dosanya, atau dihapus dosanya oleh as-siyam, oleh puasa, was-salah, oleh salat, was-sadaqah, oleh sedekah, wal-amru bil-ma'rufi wal-nahyu anil munkar, oleh amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya kita berdosa lantaran istri, lantaran harta, lantaran diri kita sendiri atau anak atau tetangga. Mungkin karena kesalahan mereka akhirnya kita berbuat dosa. Atau kita karena dosa kita kemudian Allah uji melalui pihak-pihak tadi. Allah uji kita melalui pihak-pihak tadi. Maka untuk menghapus dosa-dosa kita dari unsur-unsur yang tadi, fungsi sholat, fungsi puasa, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar sangatlah besar. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, bila mana kita berdosa lantaran mereka-mereka tadi, maka sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amar ma'ruf nahi munkar ini menghapusnya. Menghapusnya. Kemudian setelah hadis yang pertama, ini hadis nih, sebuah hadis dari Nabi yang didengar oleh Hudzaifah. Tetapi ternyata Umar ketika menanyakan siapa di antara kalian yang menghafal hadis tentang fitnah seperti yang diucapkan oleh Nabi, dia tidak menginginkan jawaban yang ini. Memang jawabannya benar, tapi dia bukan itu yang diinginkan. Ini kan juga fitnah. Ya, tetapi bukan itu yang diinginkan jawabannya. Makanya dia mengatakan, kata perawi, faqala Umar, laisa hadza urid. Bukan hadis fitnah yang ini yang saya inginkan. Ya. Innama uridul lati tamuju kamaujil bahr. Sesungguhnya saya menginginkan hadis tentang fitnah yang gelombangnya seperti gelombang laut. Jadi banyak hadis fitnah seperti yang telah kita kita pelajari. Nabi SAW bercerita tentang fitnah, fitnah, fitnah yang terjadi. Ada yang ini senada dengan hadis beberapa nomor sebelumnya, hadis 7214 ya, di awal bab yang ke-6. Ya. Di ujung hadis, wa minha fitanun kariyahis sayfi minha sigharun wa minha kibar. Ya, mungkin senada dengan hadis ini. Ada fitnah-fitnah seperti hembusan angin di musim panas, ada yang kecil hembusannya, ada yang besar. Nah, seperti itu pula lah gelombang. Ya. Seperti itu pula lah perumpamaannya gelombang. Maka kata Umar, saya tidak ingin hadis fitnah yang seperti yang ini, tetapi saya ingin hadis fitnah yang Nabi menyifatkannya seperti gelombang lautan. Qala, kata perawi, kata Hudzaifah, faqultu, saya katakan kepadanya, ma laka walaha ya amiral mu'minin. Ya. Apa antara bagimu dan baginya wahai amirul mu'minin? Maksudnya tidaklah perlu engkau khawatirkan sekali fitnah yang kamu maksud itu, fitnah yang gelombangnya seperti gelombang lautan, tidak perlulah engkau khawatirkan sekali. Karena Umar bertanya karena mengkhawatirkan fitnah, sehingga dia bertanya, kalau fitnah tentang anak, istri, tetangga, harta, itu juga engkau tidak perlu khawatir karena akan dihapus oleh ibadah puasa, ibadah salat, ibadah sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian fitnah yang engkau tanyakan ini juga tidak perlu kau khawatirkan. Kenapa? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Sesungguhnya antara engkau yang saat ini memimpin kaum muslimin, dengan datangnya fitnah, dengan gelombang fitnah itu dihalangi oleh pintu yang kuat, yang tertutup sehingga tidak akan menimpamu. Ya, tidak perlu khawatir. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Tidak akan mungkin menembus atau tidak akan mungkin gelombang fitnah itu menimpa dan menghempaskan dirinya kepadamu dan kaum muslimin. Ya. Karena ada pintu yang menghalanginya. Ya. Qal, Umar sekarang tahu bahwa ada ternyata penghalangnya. Dan gelombang fitnah itu tidak akan menimpanya. Menimpa kaum muslimin. Kata Umar bertanya, di sini ada yang perlu kita perbaiki. Tadi bacaannya A. Afa yuksaru. Sebelum fa itu ada? Ada hamzah. Afa yuksaru. Di sini hanya apa? Fa yuksaru saja. Ya, fa yuksaru. Benarnya ada tambahan hamzah fathah di sebelum fa. Bunyinya bagaimana? Afa yuksarul babu am yuftah? Ini pertanyaan dari Umar. Pintu yang menghalangi gelombang fitnah tadi nantinya akan pecah atau dibuka saja? Ya. Untuk ketika fitnah itu nanti menimpa kaum muslimin, pintu yang menghalanginya itu nantinya akan terpecah oleh gelombang-gelombang fitnah, atau dia nanti dibuka sehingga gelombang fitnah itu menimpa kaum muslimin? Itu pertanyaan Umar kepada Hudzaifah. Qala, kata Hudzaifah, qultu, saya jawab, la, tidak, maksudnya tidak dibuka. Bal yuksar, akan tetapi dipecahkan. Jadi pintu yang menghalangi gelombang fitnah untuk menimpa kaum muslimin itu nanti pecah. Ya. Maksud pecahnya patah-patah, ya. Patah-patah, terbukanya bukan karena dibuka sehingga masuk fitnah, enggak, terbukanya pintu itu karena patah-patah oleh gelombang fitnah tersebut atau dipatahkan. Qala bal yuksar, qultu la bal yuksar, tetapi dipatahkan. Qal dzaka ahra alla yughlaq abada, kata Umar memberikan komentar, kalau pintu itu dipatahkan maka itu sangat pantas untuk, sangat layak untuk tidak tertutup selama-lamanya lagi. Ya. Karena untuk menutupinya pintunya harus dibenarkan terlebih dahulu. Ya. Kalau dibuka, itu kan bisa ditutup lagi. Karena pintunya masih ada. Tetapi kalau patah, ya, maka tidak akan mungkin ditutup lagi selama-lamanya. Jadi gelombang itu akan tetap menimpa kaum muslimin, tubuh kaum muslimin. Lanjutan hadisnya, qal faqulna li Hudzaifah. Ini ketika Hudzaifah menyampaikan kepada muridnya. Di sini Syaqiq bin Salamah dan yang lain-lainnya, kata Syaqiq, faqulna li Hudzaifah, kami bertanya kepada Hudzaifah saat menyampaikan hadis ini, hal kana Umar ya'lamu manil bab? Apakah Umar ketika engkau sampaikan hadis ini kepadanya tahu bahwa siapa pintu itu? Siapa yang diperumpamakan oleh Nabi sebagai pintu yang menghalangi gelombang menimpa kaum muslimin? Tahukah Umar siapa pintu itu? Qala na'am, kata Hudzaifah, iya. Maksudnya Umar mengetahui. Kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailata. Sebagaimana Umar, ini Hudzaifah memberitahukan tahunya Umar bahwa siapa itu pintu yang dimaksud, siapa yang diumpamakan sebagai pintu yang dimaksud, sebagaimana Umar tahu bahwa sebelum besok malam, ya, tadi malam kita misalnya, sorenya, sebelum sampai kita ke pagi hari ini, kita mesti melalui apa? Malam tadi. Nah, sebagaimana Umar tahu bahwa sebelum hari esok adalah malam, seperti itu pula lah Umar tahu bahwa siapa pintu yang dimaksud, yang diperumpamakan oleh Nabi, yang menghalangi gelombang fitnah menerpa tubuh kaum muslimin. Ya. Menunjukkan bahwa Umar benar-benar tahu siapa yang diperumpamakan dengan pintu tadi. Syaqiq dan yang lainnya ketika bertanya, ia tidak tahu siapa itu pintu. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dengan pintu. Yang diperumpamakan dengan pintu tadi menjadi benteng yang menghalangi gelombang fitnah menimpa kaum muslimin. Umar tahu, tetapi murid-murid Hudzaifah tidak mengetahuinya. Ya. Sebelumnya Hudzaifah mengatakan, inni haddatsuhu haditsan laisa bil aghaliq. Sesungguhnya saya telah menyampaikan kepadanya sebuah hadis yang bukan termasuk hadis-hadis ughluta. Ughluta adalah pembicaraan atau kata-kata yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, kata-kata kosong, ya, yang tidak ada dasar ilmiahnya. Jadi ketika saya menyampaikan hadis itu, pintu yang dimaksud oleh fitnah itu bukan kata-kata kosong tanpa makna. Makanya Umar mengetahui yang dimaksud dengan pintu itu siapa. Ya, itu ungkapan dari Hudzaifah. Qal, ini perkataan Syaqiq. Fahibna an nas'ala Hudzaifah manil bab. Kami khawatir atau tidak berani menanyakan kepada Hudzaifah tentang siapa sebenarnya pintu yang dimaksud. Kata muridnya Hudzaifah, faqulna li Masruq. Maka kami pun menugaskan Masruq. Ini kawan seperguruannya. Masruq ibnu Ajda juga dari generasi tabi'in. Ya. Kami katakan kepada Masruq, salhu, tanyakan kepada Hudzaifah siapa pintu itu sebenarnya. Fasa'alahu, maka Masruq pun menanyakan kepada Hudzaifah tentang siapa itu pintu. Faqal, maka Hudzaifah menjawab Umar, bahwa pintu itu adalah Umar itu sendiri. Jadi Umar itu diumpamakan oleh Nabi sebuah pintu yang menghalangi terpaan-terpaan gelombang menerpa atau menimpa kaum muslimin. Ketika pintu itu dipatahkan, maka gelombang itu tidak akan terhalangi sampai hari kiamat. Dan di riwayat yang lain, yang dimaksud dengan dipatahkan di situ adalah dibunuh. ya, adalah dibunuh. Dan memang setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, mulailah fitnah-fitnah menimpa kaum muslimin. Ya, terbunuhnya Umar di masa Utsman bin Affan bermunculan fitnah. Setelah itu dan seterusnya sampai hari kiamat tidak akan mungkin terhalangi lagi fitnah menerpa tubuh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ya, itu makna dari hadis ini dan jelas sekali ya. Jelas sekali hadis ini menunjukkan apa yang ditegaskan oleh Imam Nawawi di bunyi bab bahwa fitnah itu nanti bergelombang seperti gelombang-gelombang di laut. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi dan ini juga memberikan atau memberikan catatan kepada kita untuk selalu berhati-hati. Tidak ada cara untuk terhindar dari gelombang fitnah kecuali kembali kepada agama Allah dengan ilmu dan amal, dengan ilmu yang benar dan amalan yang lurus. Ya, tanpa ilmu yang benar maka gelombang itu tidak akan mungkin bisa dihindari atau tidak akan mungkin bisa dibenahi. Dia bisa jadi menimpa tetapi dengan ilmu gelombang itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Wallahu ta'ala. Hadis berikutnya 7221. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وقيع قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى كلهم على الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول. Ya, Imam Muslim kembali membawakan hadis tadi, hadis Hudzaifah bin Yaman dengan alur cerita yang sama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, dengan jalur-jalur sanad yang lain. Ada beberapa jalur di sini. Ada lima, ya, ada lima jalur dari gurunya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Yang pertama Abu Sa'id al-Ashad, yang kedua Utsman bin Abi Syaibah, yang ketiga Ishaq ibn Ibrahim, yang keempat Ibnu Abi Umar, yang kelima. Nanti jalur-jalur yang banyak tadi itu berjumpa di A'mas, ya, di Sulaiman bin Mihran al-A'mas. Kemudian dari A'mas sampai ke Hudzaifah nanti ada lagi cabang-cabang yang lain. Di sini ada dari jalur hadis Isa bin Yunus. Ya, yeah. Ini beberapa jalur yang menyampaikan sanad tersebut ke A'mas. Hadis Isa bin Yunus dari A'mas, dari Syaqiq, dari Hudzaifah itu ada penekanan bahwa Syaqiq benar-benar mendengar dari Hudzaifah. Dia mengatakan sami'tu Hudzaifah yaqul. Kalau yang di pertama pakai an ana. An Syaqiqin an Hudzaifah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim ingin menegaskan bahwa Syaqiq Ibnu Salama ini adalah mudallis. Ya, mudallis. Dia seorang yang berbuat mengelabui sanad. Bila dia meriwayatkan dengan an fulan ini mesti menyisakan kebimbangan atau ketidakpuasan. Ketika dia mengatakan sami'tu, saya mendengar, ini sudah menegaskan bahwa dia benar-benar mendengar. Ini menunjukkan bahwa hadis itu benar-benar kuat dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Berikutnya 7222. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة واقتص الحديث بنحو حديثهم. Ya, ini juga Imam Muslim membawakan hadis Hudzaifah tadi dengan jalur sanad yang lain. Di sini ada faedah yang penting kita ketahui bahwa pentingnya menghafal kunyah para perawi hadis. Ya. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala menukilkan perkataan para ulama bahwa di antara hikmah menghafal kunyah para perawi hadis, alla yudhanna syakhsun wahidun syakhsain, agar tidak diduga satu orang menjadi dua orang. Seperti di sini, tadi kan muridnya Hudzaifah siapa? Syaqiq. Muridnya Hudzaifah bin Yamani, muridkan hadis ini Syaqiq bin Salamah. Sementara di sini adalah Abu Wa'il. Ya, Abu Wa'il. Kalau kita tidak menghafal kunyah para perawi hadis, maka kita akan menyangka dua orang. Yang satu namanya Syaqiq, yang satu kunyahnya Abu Wa'il. Padahal dia satu orang saja. Syaqiq bin Salamah itu kunyahnya Abu Wa'il. Kunyahnya Abu Wa'il. Dan para perawi hadis bebas untuk menyampaikan siapa gurunya. Dengan kunyah, dengan nama, bahkan dengan nasab yang panjang pun terserah. Karena gurunya langsung. Tapi kalau yang setelah itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dari gurunya, dia bisa mengatakan dengan kunyah, bisa menyebutkan namanya saja, bisa dengan lakopnya, gelarnya, bisa dengan nama, nasab, dan bahkan kunyah serta yang lain-lainnya. Bebas seorang perawi menyebutkan nama atau identitas gurunya. Sementara di sini, Akmas mengatakan Abu Wa'il. Di sana Akmas mengatakan siapa? Syaqiq bin Salamah. Terserah dia, kena gurunya. Ya. Nah, cuma kita yang membaca sekarang ini, yang pelajari setelahnya, kita harus tahu siapa itu Abu Wa'il. Ternyata Abu Wa'il itu satu orang. Sama dengan Syaqiq bin Salamah. Jadi, Syaqiq bin Salamah kunyanya Abu Wa'il. Ya. Abu Salamah at-Tabudzaki. Itu sementara hadisnya sama. Hadis terakhir di bawah bab ini, 7223. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب رضي الله عنه جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء فقال ذاك الرجل كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني ثم قلت ما هذا الغضب فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه ماشي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim diriwayatkan darinya oleh Jundub ya Jundub ibnu Abdullah al-Bajali, sahabat Nabi, ya, radhiyallahu taala. Mungkin hadis Jundubnya, tepatnya hadis Jundub atau musnadnya Jundub ibnu Abdullah al-Bajali. Di situ nanti akan masuk di tengah-tengahnya sahabat yang lain itu Hudzaifah ibnu Yaman, radhiyallahu taala anhuma. Muhammad ibnu Sirin, ya, muridnya Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu menceritakan perkataan atau penjelasan keterangan dari Jundub. Apa kata Jundub? Jitu yaumal jur'ah. Yaumal jur'ah al-jur'ah nama tempat. Al-jur'ah nama tempat. Dekat dengan Kufah. Ya. Mengarah ke daerah Al-Hayrah. Di sini disebutkan maudhi'un biqurbil Kufah ala tariq Al-Hayrah wal muradu zaman khuruj ahli Al-Kufah yatalaqawna waliyan walahu alaihim Utsman faradduhu. Ya, di tempat yang bernama Jur'ah ini di situ nanti akan berbondong-bondong penduduk Kufah menyongsong gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan yang datang dari Madinah untuk menolaknya. Jadi mereka seakan-akan berdemo untuk menolak gubernur yang dipilih oleh Uthman bin Affan. Wa sa'alu Uthman an yuwalliya alaihim Aba Musa al-Ash'ari fawallahu. Gubernur yang terpilih itu mereka tolak dan mereka meminta pilihan yang baru, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Ya, maka Uthman pun menyetujui. Nah, ini peristiwa apa? Yang dikenal dengan Yaumul Jur'ah. Jur'ah itu nama tempat. Ya. Jitu termasuk diantara yang ada di situ adalah Jundub ini. Yang berada di kejadian itu, di tempat Jur'ah. Di mana penduduk Kufah berbondong-bondong sampai di tempat tersebut untuk menyambut gubernur terpilih untuk menolaknya. Kemudian mengajukan permohonan untuk diangkat Abu Musa al-Ash'ari. Kata Jundub bercerita, fa'idha rajulun jalis. Di tempat itu dia menjumpai ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Fa'kultu, kata Jundub kepada orang yang duduk tadi, la yuhraqanna al-yawma hahuna dima. Ya, kata Jundub mengkhawatirkan, ya, benar-benar akan tertumpah di tempat ini hari ini darah yang banyak. Karena fitnah. Memang semenjak lama cara yang seperti ini cara yang tidak benar. Ya. Dengan mengumpulkan massa, mengumpulkan banyak orang untuk menyampaikan opini, inspirasi, apapun yang diinginkan. Ya, dengan cara seperti ini memang bukan cara yang syar'i. Makanya Jundub, sahabat Nabi, mengingkari. Kalau sudah seperti ini, khawatir tumpah darah. Ya, kata beliau, la yuhraqanna al-yawma hahuna dima. Ya. Faqala dhaka ar-rajulu, berkatalah orang yang sedang duduk tadi, kalla wallah. Kata orang tadi mengomentari, tidak, sama sekali demi Allah. Qultu bala wallah. Saya katakan lagi, kata Jundub, iya demi Allah. Qala kalla wallah. Kata orang itu lagi, tidak demi Allah. Qultu bala wallah. Kata saya, benar demi Allah. Qala kalla wallah. Kata orang tadi, tidak sama sekali demi Allah. Jadi mereka mengulang-ulang kata-kata itu berkali-kali. Yang satu mengatakan demi Allah akan terjadi pertumpahan darah. Yang satu mengatakan demi Allah tidak akan terjadi. Kemudian setelah orang tadi mengatakan sekali-kali tidak demi Allah, ia mengatakan innahu lahadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haddathanihi. Ya. Sesungguhnya benar-benar sebuah hadis Nabi SAW yang mana beliau menyampaikan kepada saya, kata orang yang duduk tadi. Ya, qultu bi'sal jalisu li anta. Bi'sal jalisu li anta mundzul yawm. Kata Jundub, seburuk-buruk teman duduk bagi saya engkau semenjak hari ini. Kata Jundub kepada orang yang dia tidak kenal siapa orangnya. Ya. Cuma tadi selalu menimpali. Kata Jundub, hari ini akan terjadi pertumpahan darah. Kata dia, tidak demi Allah. Kata Jundub menekankan, iya demi Allah. Diulangi lagi, tidak demi Allah. Tiga kali mereka mengungkapkan hal yang sama. Sampai-sampai dia, orang tadi mengatakan sesungguhnya sebuah hadis, benar-benar sebuah hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW kepada saya. Jadi dia mengatakan tidak demi Allah itu berdasarkan hadis Nabi. Kata Jundub, benar-benar engkau ini teman dekat yang paling buruk bagi saya semenjak hari ini. Tasma'uni ukhalifuka wa qad sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mendengar saya menentangmu sementara kamu mendengarkan atau telah mendengarkan dari Nabi SAW apa yang kamu tegaskan tadi. Jadi orang tadi mengatakan tidak demi Allah berdasarkan hadis, ya. Sementara Jundub mengatakan dengan perkiraannya, dengan dugaannya, ya. Seorang tadi berkali-kali mendengar junub menentang, mengatakan tetap akan terjadi pertumpahan darah, sementara dia mengatakan tidak akan terjadi demi Allah, dan dia berdalil dengan hadis. Makanya junub marah. Engkau tahu saya menentang hadis dari tadi, sementara engkau tidak pedulikan. Fala tanhani, engkau tidak melarang saya. Nah, ini luar biasa bagaimana pengagungan para sahabat terhadap hadis Nabi. Jundub tidak menyengaja menentang hadis. Dan Jundub marah kepada orang tadi ketika berkali-kali dia mendengar Jundub menentang pernyataan dia yang didukung oleh hadis Nabi SAW. Ya, subhanallah. Luar biasa. Sehingga ini yang membuat mereka selamat. Diselamatkan oleh Allah ketika mereka mengagungkan hadis Nabi dan sangat jauh dari menentang hadis-hadis Nabi SAW. Junub tidak menyengaja. Tetapi dia marah ketika dia merasa menentang hadis Nabi lantaran orang tadi memarahi orang tadi yang tidak mencegahnya, tidak memarahinya, tidak menghalanginya untuk menentang hadis Nabi SAW. Summa qultu. Ya, kemudian saya bertanya, ma hadzal ghadab? Ini bisa jadi perkataan Ibnu Sirin ya. Tsumma qultu ma hadzal ghadab? Kemudian saya berkata, kenapa engkau marah? Ya, kenapa marah yang seperti ini? Kok bisa semarah itu? Fa aqbaltu alaihi ya. Ini yang bertanya Muhammad Ibnu Sirin bertanya kepada gurunya Jundub, ya, kepada gurunya, kenapa engkau begitu marah kepada orang tadi? Ya. Fa aqbaltu alaihi wa as'aluhu, saya menghadap kepadanya dan menanyakan tentang orang tadi. Fa idza rajulu Hudzaifah, ternyata orang yang mengatakan tidak demi Allah adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Wallahu alam, ya. Ada beberapa hal yang kita tidak terlalu memahami di sini. Ya. Terutama kata-kata mal ghadabu. Nawawi juga tidak mengomentari apa-apa. Ya. Ah, bisa, ya. Summa qultu, bisa jadi Jundub yang mungkin bertanya-tanya kepada diri, kok saya semarah ini? Kok saya bisa semarah ini? Ma hadzal ghadab? Kok bisa saya semarah ini? Dia tidak mengetahui jati diri orang yang tadi menentangnya, kemudian menyatakan ada hadisnya kok. Dan Jundub semakin marah, kenapa? Tadi kan mereka berdebat, yang satu mengatakan akan terjadi, yang satu mengatakan tidak terjadi. Berkali-kali diulang, lalu orang tadi mengatakan ada hadisnya kok, ada hadisnya. Saya mendengarnya dari Nabi SAW. Saya mendengar langsung dari Nabi. Ah, ini yang membuat Jundub semakin marah. Engkau tahu saya 3 kali menentang hadis Nabi, tapi engkau membiarkannya dan tidak melarangnya. Tiba-tiba Jundub merasa, kok saya bisa marah kepada orang? Dia mulai sadar bahwa orang ini ternyata mendengar dari Nabi. Ini kasusnya kapan? Kasusnya di zaman siapa? Utsman bin Affan, sudah lama. Jadi dia mengira ini bukan siapa-siapa, tapi dia mulai menyadari memikirkan kembali perkataan orang tadi. Sebuah hadis yang saya dengar dari Nabi. Mulai dia sentak, oh, ini berarti sahabat. Akhirnya dia merasa, oh, kok bisa saya semarah itu? Maka saya kena sadar bahwa yang orang ini adalah seorang yang istimewa karena dia mengatakan mendengar Nabi menyampaikan. Fa aqbaltu alaihi, lalu saya menghadap kembali kepadanya, wa as'aluhu, dan menanyakan kepadanya, dan ternyata dia adalah Hudzaifah. Jadi orang yang duduk tadi adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Wallahu a'lam. Apakah musnadnya hadis ini disanadkan kepada Hudzaifah atau kepada Jundub? Tadi saya awal mengatakan Hudzaifah karena bisa jadi hadis ini hadisnya tidak dijelaskan karena dia mengatakan sebuah hadis yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah hadis yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disebutkan hadisnya. Ya, tidak sampaikan hadisnya dengan lafaznya di sini. bisa jadi dia memang dari musnadnya Hudzaifah, yaitu dari hadis Hudzaifah bin Yaman, diriwayatkan darinya oleh Jundub. Diriwayatkan darinya oleh Jundub Ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun bunyi hadisnya wallahu a'lam, bisa jadi hadis Hudzaifah yang lalu, yang telah berlalu. Ada satu catatan yang mungkin bisa kita ambil dari hadis ini. Ketika Hudzaifah mengatakan tidak akan terjadi pertumpahan darah, ya, tidak terjadi, akan terjadi pertumpahan darah karena di situ ada ahli ilmunya. Ya, di situ ada ahli ilmunya. Mereka datang berbondong-bondong, di situ ada Jundub bin Abdullah al-Bajali, dan di situ ada Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman. Kemudian yang dipilih pun Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Ini mungkin yang menjadi catatan penting bagi kita bila umat ini dibimbing oleh ulama, oleh ahli ilmu, maka hal-hal yang dikhawatirkan, ya, sangat jauh untuk terjadi. Ya, sangat jauh untuk terjadi. Wallahu a'lam. Mungkin saja itu maksudnya, atau yang lainnya, atau yang lainnya. Kita tidak menemukan syarah yang memuaskan untuk hadis ini. Ya, dan juga tidak dikeluarkan kecuali oleh Imam Muslim hadis ini, dan juga oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kita tidak menemukan ada yang mensyarahkannya. Ya. Dan ini menjadi PR, ya, apa yang dimaksud oleh Hudzaifah dari hadis ini. Yang menjadi catatan kita tadi bahwa cara bersikap kepada penguasa yang seperti itu tidak ada tuntunannya. Dan seperti yang dipahami oleh Jundub, kerusakan yang terjadi itu biasanya lebih banyak daripada kebaikan atau maslahat yang ingin diinginkan dengan cara yang seperti itu. Karena memang bukan cara syar'i. Para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Dan ini bukan di zaman sahabat, di zaman Utsman bin Affan. Maksudnya sahabat kepada Nabi, ya, tidak pernah mereka melakukan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang manusia-manusia penduduk Kufa yang memang biasa protes kepada pemerintah seperti itu. Banyak terjadi fitnah di sana. Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf ditugaskan di sana. Dan banyaknya muncul penyimpangan-penyimpangan dalam agama dari sana. Dari sana. Ya, dari Kufa. Ya. Wallahu ta'ala alam, kita perlu mencari tahu apa hadis yang dimaksud oleh Hudzaifah bin Yaman yang mengatakan tidak, demi Allah tidak akan terjadi pertumpahan darah. Ya. Apa sebabnya? Padahal yang seperti itu justru mengundang pertumpahan darah. Saya teringat peristiwa Perang Jamal. Ya, Perang Jamal. Yaitu pasukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah sepakat untuk damai. Mereka sudah bersepakat untuk damai. Tetapi ini dua pasukan. Bukan satu dua orang yang diurus. Dua pasukan. Ya, mereka sudah ada solusi, sudah ada jalur tengah, ya, kesepakatan-kesepakatan yang diambil, dan mereka menyatakan untuk tidak akan berperang. Ternyata di tengah-tengah pasukan banyak penyusup yang menunggangi dua pasukan tersebut. Akhirnya mereka, ya, saling serang menyerang. Mungkin yang karena yang diserang merasa dirinya diserang, kemudian membela diri, akhirnya dia juga menyerang. Terjadilah peperangan. Padahal Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma sama sekali tidak menginginkan peperangan. Nah, ini masih ada para sahabatnya. Tetapi karena jumlah orang di sana, kita tidak tahu yang ikut apakah orang baik atau tidak. Bisa jadi orang lain masuk menunggangi. Nah, ini fitnahnya rombongan-rombongan, kumpulan-kumpulan massa. Tidak bisa dikontrol. Ya, ini yang dipahami oleh Jundub. Sementara Hudzaifah memahami lain, dan dia mengisyaratkan sebuah hadis yang kita tidak mengetahui apa hadisnya, yang akan dicoba untuk mencari apa hadis yang dimaksud oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala an. Intinya ma'asyiral muslimin, bab yang ketujuh ini adalah bab yang menggambarkan kepada kita bahwa fitnah itu akan menerjang tubuh kaum muslimin bagaikan gelombang-gelombang lautan, bermula dari semenjak terbunuhnya Umar ibn Khattab. Ya, sebelumnya tidak terlalu berpengaruh. Ya, tetapi setelah terbunuh Umar ibn Khattab, maka bertubi-tubilah gelombang fitnah menerpa tubuh kaum muslimin, dan itu tidak akan tertutup kembali pintu yang terpecah, yang terpatah-patah tadi, dan itu sampai hari kiamat. Solusinya adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para ulama. Ya, dekat dengan para ulama seperti yang diisyaratkan oleh hadis yang terakhir tadi, wallahu taala alam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi kalam Syekh ma takallam aidan. Thank you.